الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, adapun setelah itu nukmil ma dzakarahu al Imam Ali bin al Madini min al masail fi asli as-sam'i wa tha'ah. Kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ali Al-Madini rahimahullahu taala dari usul-usul yang telah disebutkan. Wa al-ahadith ad-dalla ala ma yadhkuruhu katsira. Hadis-hadis yang menunjukkan atas apa yang telah disebutkan oleh beliau rahimahullah itu banyak. Fa min al-adilla ala anna al-jihad la yakun illa liwali al-amr. Dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad tidaklah mungkin ditegakkan kecuali bersama waliul amr. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu junnah. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya imam atau pemimpin adalah junnah, yakni perisai. Yuttaqa bihi wa yuqatalu min wara'ih. Yang berlindung dengannya, dengan junnah tersebut, dan berjihad orang-orang yang di belakangnya. Qala al-'allamah an-nawawi, berkata Imam Al-Allamah An-Nawawi rahimahullah, makna qawlih yuqatal min wara'ih, makna bahwasanya diperangi dari belakangnya, ay yujahadu ma'ahu al-kuffar wal-khawarij wal-bughah, yakni berjihad bersama pemimpin melawan orang-orang kufar dan juga kaum khawarij. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس. Bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagaimana dalam sahih dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. قال وإذا استنفرتم فانفروا. Beliau bersabda, apabila kalian diseru untuk berjihad maka berjihadlah. والاستنفار يعني إذا دعاكم ولي الأمر إلى القتال. Mana istinfar adalah apabila waliul amr menyeru kalian untuk berjihad atau berperang. Wasiratul amaliyyah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi min ba'dih. Dan sirah sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa beliau setelahnya. Wa amal khulafa'il muslimin min ba'dihim wa mulukihim wa duwalihim. Demikian pula amalan khulafa dan orang-orang setelahnya dari muluk, para penguasa. Fala yu'rafu 'indahum jihadun syar'i illa ma'a waliyil amril hakim. Tidak diketahui secara syar'i kecuali jihad bersama waliul amir, waliul hakim. وتقرؤون في سورة البقرة. Dan kalian telah membaca dalam surah Al-Baqarah. قصة طالوت. Kisah tentang طالوت. طالوت. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Ketika Nabi Talut berkata kepada nabi mereka, ibعث لنا نبيا, utus ملكا. إذ قالوا لنبيهم, ketika mereka berkata kepada Musa, nabi mereka, ibعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله, utuslah kepada kami malikan, kami berperang bersamanya. فلا ترجمه صحيح ما تترجم قائ يعني ملكا يعني بالإنجليزية king يعني ملك يعني حاكم. نعم. قائد. Ya, maksudnya malik hakim, penguasa. Nعم. لعلمهم أنه لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا مع الحاكم. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tidaklah jihad itu tegak kecuali bersama hakim. Fa amma qitalun min ghairi waliyil amri wa idznihi. Adapun berperang dengan selain waliul amr, falaysa qitalan syar'iyya, adalah bukan perang yang syar'i. Wa huwa manhaj al-khawarij wal firaq al-mu'asirah, itu adalah merupakan manhaj khawarij dan firqah-firqah mu'asirah yang di zaman sekarang. Min milisyatin syiu'iyyatin aw ra'smaliyah aw ghairiha, baik dari kelompok Syiah, Ismailiyah dan selain. Milisyat yakni tanzimat. Ha? Militer. Militin. Eh. Jamaat yakni, mu Syiah wa Watani. Naam. Jamaah milisi. Kelompok milisi. Alhamdulillah. Naam. Kelompok milisi dan yang semisalnya. Jazakallahu khair. Naam. Wa hakadha ajma'a as-sahabatu wa a'immatu as-sunnah anna al-hudud bi yadi waliy al-amr. Demikianlah ijma' para sahabat bahwasanya berjihad itu bersama penguasa. Wa yadhkuru dhalik a'immatu as-sunnah fi 'aqaidihim. Dan para imam-imam sunnah menyebutkan yang demikian itu di dalam akidah-akidah mereka. وَقَدْ وَقَعَتْ هَاتَانِ الْمُخَالَفَتَانِ عِنْدَكُمْ. Dan telah terjadi. وَقَدْ وَقَعَتْ هَاتَانِ الْمُخَالَفَتَانِ لِأُصُولِ السُّنَّةِ. Nah, telah terjadi dua penyelisihan ini dari usul-usul sunnah. بِإِعْلَانِ مَنْ زَعَمَ الْجِهَادِ. Yaitu dengan mengumumkan bagi orang-orang yang menyangka itu jihad. Wa iqamat ba'dihim lil hudud, dan menegakkan setelah itu hudud, yakni hukum had. Wal hudud innama takunu lid-daulah lis-sultan, dan sebagaimana hudud itu adalah haknya para sultan. Qala al-imam Ali ibn al-Madini fil mas'alah al-khamisah min hadha al-asl. Berkata Imam Al-Madidi rahimahullahu taala pada usul yang kelima dari usul-usul ini. Wa daf'u shadaqati ilaihim jaizah, ya'ni zakah. Dan menyerahkan zakat kepada mereka yakni para penguasa adalah perkara yang boleh. Az-zakatul wajibah. Zakat adalah zakat yang wajib. Fil amwal adh-dhahirah. Baik pada harta yang nampak. Kama dzakara ar-raziyan fi aqidatihima, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam dua Ar-Raziyan dalam akidah keduanya. Faqala as-sawa'im zakat as-sa'imat allati tar'a al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Naam, yaitu zakat hewan seperti unta, sapi dan kambing. Wa idza talaba waliyul amri ada'a az-zakawatil ukhra ilayhi. Idza talab waliyul amr, nah, apabila waliul amr menuntut zakat kepada mereka, ka zakat aidan az-zuru' wath-thimar, seperti zakat zakat buah-buahan ataupun tanaman, wa zakat at-urud at-tijarah ataupun zakat hasil perdagangan, wa zakat al-fitr juga zakat fitrah, idza talabaha apabila penguasa menuntutnya, dufi'at ilaih, maka wajib diserahkan zakat itu kepadanya. Wa tabra' dhimmatuka bidzalik, dan kewajibanmu lepas dengan itu. Wa qad rawa al-imam ibn abi syaibah fi musannafih, telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, adadan min al-athar as-sahihah, sejumlah dari athar-athar yang sahihah, an Abdullah ibn Umar wa ghairihi min as-sahabah wa tabi'in, dari Abdullah bin Umar dan selainnya dari para tabi'in. Qala idfa' ilaihim az-zakah, beliau berkata serahkanlah kepada penguasa zakat itu. Tabra'u dhimmatuka biha, maka engkau akan terlepas kewajibanmu. Walau fa'alu biha ma fa'alu, walaupun penguasa melakukan apa yang mereka lakukan terhadap harta tersebut. Uqabal qala fi ba'dha walau syaribu biha al-khumur. Sebagian di sebagiannya ucap dia mengatakan walaupun mereka li'annahum al-mas'ulun 'anha amam Allah subhanahu. Walau syaribu bi amwal az-zakat allati dafa'taha anta al-khumur 'asaw Allah biha walam yu'adduha ila mustahiqiha. Walaupun penguasa yakni berbuat dosa dengan harta yang kau serahkan itu, maka fallahu sayuhasibuhum ala dhalik. Allah Subhanahu wa taala yang menghisab mereka atas yang demikian itu. Wa anta bari'at dhimmatuka 'inda Allah. Adapun engkau, maka kewajibanmu terlepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li hadza qala huna jaizatun nafidhah qad bari'a man dafa'aha ilayhim wa ajza'at 'anhu barran kana ay waliy al-amr al-amir aw fajira. Nah, oleh karena itu Imam Ali Al-Madini rahimahullahu taala di sini mengatakan jaizatun nafidah, yakni menyerahkan zakat-zakat itu kepada penguasa adalah hal yang boleh dan engkau terlepas kewajibanmu dan pemimpin tersebut apakah itu bertakwa atau fajir. المسألة السادسة. مسألة yang keenam. قال ابن المديني وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان. Berkata Imam Al-Madini rahimahullah, dan salat Jumat di belakang pemimpin imam dan di belakang orang-orang yang utusan atau perwakilan para imam itu boleh tegak dengan dua rakaat. أي تؤدى صلاة الجمعة وصلاة العيدين خلف ولي الأمر نفسه أو من أنابه من أئمة المساجد وغيرهم. يعني ditegakkan salat Jumat atau Aidain di belakang para pemimpin atau orang-orang yang ditunjuk oleh para pemimpin. وتعتد أنت بها وتجزئك. Dan engkau sah dengan itu. وهي ركعتان. Dan itu adalah dua rakaat. هذا رد على بعض أهل البدع الذين يصلونها أربعة ظهرا. Ini adalah bantahan atas ahlul bid'ah yang mereka solat dengan dua rakaat duhur. فإذا كفروا الحاكم. Apabila mereka mengkafirkan seorang hakim. لم يصلوا الجمعة في مساجد الدولة. Maka mereka tidak mau solat Jum'ah di masjid-masjid pemerintah. وإذا صلوا في الظاهر مع المسلمين. Walaupun mereka solat secara zahir di tengah-tengah kaum muslimin taqiyatan wa nifaqan, sebagai bentuk taqiyah dan kemunafikan, ba'da an yusallim al-imam, setelah imam menerimanya yaqumun, atau setelah imam salam darinya, yaqumun ya'tu bi rak'atayn ukhra li yakuna dhuhran arba' rak'at wa la yusallimun. Setelah imam salam dari solat tersebut, maka mereka berdiri untuk menegakkan dua rakaat yang lainnya dan tidak bersama imam. Aw yusallun khalfa a'immatil masajid rak'atain fi adh-dhahir. Atau mereka salat bersama imam-imam masjid secara zahir dua rakaat. Wa la yanwun al-iqtida'a bihi. Mereka tidak berniat untuk mengikuti imam tersebut. Wa innama yanwun al-infisal walakin yushabihunahu bil harakat ma'a. Akan tetapi mereka berniat yaitu memisahkan diri walaupun secara zahir dia kelihatan mengikut dengan imam tersebut. Amma ahlus sunnah fayusallunaha rak'atain zahiran wa batinan wa ya'tadduna biha. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka solat bersama imam dua rakaat dan mereka menganggap yang demikian itu sah. Wa la yu'idunaha. Dan mereka tidak mengulanginya. لهذا قال من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان أي الإيمان الواجب من أصول السنة مخالف. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang siapa yang mengulanginya maka dia mubtadi, تارك للإيمان, meninggalkan imam dan menyelisihinya, أي الإيمان الواجب عليه, يعني imam الإيمان, yakni meninggalkan keimanan yang wajib atasnya. Wa mukhalifun ay lis sunnah. dan mereka menyelisihi yakni sunnah. Walam walaysa lahu min fadli al-jum'ati syai'un idza lam yara al-jum'ata khalfa al-a'immah man kanu barrihim wa fajirihim. Dan tidak ada keutamaan salat Jumat bagi mereka jika mereka tidak berpendapat bolehnya salat Jumat di belakang para imam walaupun imam itu bertakwa atau fajir. Waqad dzakara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa naqalahu anhu Ibnu Abil Izz fi syarh At-Tahawiyah, dan dinukil oleh Imam Ibnu Abil Izz dalam syarah Tahawiyah. ونقله عنهما شيخنا العلامة الوادعي في إجابة السائل. Dan dinukilkan dari keduanya oleh Syekh Al-Imam Mukbil rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il. أن من قال لا أصلي خلف أحد حتى أعرف عقيدته. Bahwa orang yang mengatakan aku tidak akan salat di belakang seseorang sampai aku memastikan akidahnya. ويترك الصلاة خلف أئمة المساجد. Dan meninggalkan untuk sholat berjamaah di belakang imam-imam masjid. Wal masturina min al-a'immah. Dan orang-orang yang masturin. Yani alladziina la yu'rafun bima yanthur. Dan orang-orang yang tidak dikenal dari para imam-imam masjid. Wa yad'i annahu la yusalli khalfa ahad hatta ya'rifa 'aqidatah. Dan mereka menganggap bahwa mereka tidak boleh sholat di belakang seorang imam sampai mereka mengetahui akidahnya. Qala haula'il ulama inna man fa'ala dhalik huwa al-mubtadi'. Maka para ulama tersebut mengatakan siapa yang melakukan demikian maka dialah yang ahlul bid'ah mubtadi'. Li'anna al-hadhar min al-bid'ah labud an yakun 'ala as-sunnah wa laysa bi bid'ah ukhra. Karena orang yang mengatakan mengklaim itu sebagai bid'ah itu harus dengan sunnah bukan dengan bid'ah yang lainnya. Tsumma qala 'Ali ibn al-Madini rahimahullah was-sunnah أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. Kemudian Al-Imam Al-Madini rahimahullahu taala berkata bahwa merupakan sunnah yaitu mereka salat di belakang imam dan tidak ada kesempitan di dalam dadanya. ثم ذكر المسألة السابعة. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang ketujuh. Qala wa man kharaja ala imam min a'immatil muslimin, yaitu barang siapa yang keluar terhadap pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa qad ijtama'a 'alaihi an-nas, yang manusia berkumpul atau berbaiat padanya. Fa aqarru lahu bil khilafah, dan mengikrarkan atas pemimpin tersebut khilafah. Bi ayyi wajhin kanat, dengan dengan cara apapun. Bi ridha kanat aw bi ghalabah ay bis sayf akhadhaha bil quwwah, apakah dengan cara ridho ataupun dengan cara ghalabah yakni dengan cara kekuasaan. Hadza aslun 'azimun 'inda ahli sunnah, yakni dengan cara kekuasaan atau perebutan. Nah, maka ini adalah merupakan usul dari usul-usul sunnah. Wa bihi na'rif man huwa wali al-amr, maka dengan ini kita mengetahui siapa yang merupakan waliul amr. Huwa al-muslim alladhi lahu as-sultah, dia adalah muslim yang memiliki kekuasaan. Kaifa jaa'a ila as-sultah la athara lahu fil hukm, bagaimana dia berkuasa dengan sultah kekuasaannya itu maka tidak ada kepentingan bagi kita untuk mengetahuinya. Jaa'a bi ikhtiyarin wa ridha min ru'usin nas, apakah dia datang dengan pilihan. Jaa'a biwilayati ahdin mimman qablah, atau dia datang mengganti pemimpin wilayah sebelumnya. Jaa ila al-hukm biquwwati as-sayf wa hakam, atau dia datang dengan kekuatannya. Kama alayhi aghlabu ad-duwal al-islamiyyah min ba'da ad-dawla al-umawiyyah, min ad-dawla al-umawiyyah, sebagaimana umumnya daulah-daulah terdahulu dari daulah-daulah umamiyah ila al-'asr al-hadir, sampai kepada di masa kita sekarang. Lam yatakhallaf a'immatus sunnah 'anil bai'ah li ulati umurihim almutaghallibin, maka para imam-imam sunnah tidaklah kemudian menolak untuk berbaiat kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Wal id'an lahum bis-sam'i wat-tha'ah bil ma'ruf, dan senantiasa menegakkan mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ila ghairi dhalika min huquqi waliyil amr, dan seterusnya dari hal-hal yang merupakan hak-hak waliul amr. سواء كان حاكما لجميع العالم الإسلامي كالخلفاء الأربعة. Sama saja apakah dia pemimpin hakim pada seluruh wilayah seperti Khulafaul Al-Arba'ah wa Daulah Umayyah atau Daulah Umayyah wa awal Daulah Abbasiyah dan awal-awal dari Daulah Abbasiyah au kanu mutaaddidi al-aqtar wa ad-duwal atau wilayah-wilayah yang berbilang yang berpisah-pisah kama huwa al-waqi' min qurunin katsira ila zamanina sebagaimana wakil yang terjadi kenyataan di zaman kita dan sampai zaman kita sekarang ini. Faqad ajma'a al-ulama'u min kulli madhhabin dan telah sepakat para ulama dari setiap madhab anna al-hakima fi balad al-muslima fi baladin min al-bilad bahwa seorang hakim di setiap negeri dari negeri-negeri Islam lahu huququ waliy al-amri kamilah mereka memiliki hak sebagai pemimpin waliul amr secara sempurna. وَمَنْ تَتَبَّعَ تَأْرِيخَ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ وَكَلَامَ الْعُلَمَاءِ وَجَدَ ذَلِكَ barang siapa yang memperhatikan sejarah dan ucapan para ulama sepanjang zaman maka dia mendapati hal itu. وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْوَهَابِ وَالْإِمَامُ الشَّوْكَانِي di antara imam yang menukilkan ijma' dalam hal ini adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan Imam Asy-Syaukani rahimahumullah. Wa idza wasala ila al-hukm bi tariqin intikhab. Apabila terjadi kepemimpinan melalui jalan intikhab yakni pemilihan al-la'il ma dama hakiman musliman falahu huququl hakimil muslim. Maka selama dia sebagai hakim muslim maka dia memiliki hak sebagai waliul amr. لأن شرط صحة ولايته الإسلام والسلطة المكنة التمكن يعني حكم. Karena syarat kepemimpinan wilayah itu adalah Islam dan kekuasaan. لهذا قال هنا في من خرج عن من هذه الصفة من ولاة الأمور. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan, yakni barang siapa yang menyelisihi daripada sifat-sifat ulatul umur para penguasa fahuwa syaq hadha al-kharij alayhi al-asa ay anna man kharaja ala wali al-amr faqad syaqqa 'asa at-ta'ah nah yakni orang yang menyelisihi para penguasa maka sungguh dia telah memecah tongkat persatuan atau jamaah wa khalafa al-athar 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay al-ahadith na'am dan dia menyelisihi athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-kharij alayhi ala wali al-amr mata mitatan jahiliyah jika dia meninggal dunia orang-orang yang menyelisihi waliul amr maka dia mati dalam keadaan mati dengan jahiliyah wa hadha kama fi sahihain dan demikian ini sebagaimana dalam sahihain min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari hadith ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma man ra'a qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari penguasanya maka hendaklah dia bersabar wa la yanzi'anna yadan min ta'ah jangan sekali-kali dia mencabut ketaatannya dari tangannya dari ketaatan. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ السُّلْطَانَ الْحَاكِمُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ السُّلْطَانَ قِيدَ شِبْرٍ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW barang siapa yang menyelisihi sultan walaupun sejarak sejengkal lalu dia mati maka dia mati dalam keadaan jahiliyah wa fi hadits Hudzaifah al-muttafaq alayh dan juga dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari Muslim qala fa ma ta'muruni ya Rasulullah in adrakani dhalik ay waqta da'wati ala abwab jahannam kharijin ala wulati al-umur beliau berkata apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah jika aku mencapai keadaan seperti itu qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum yakni kata Nabi SAW berkomitmenlah engkau dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka qala ibn al-madini wa la yahillu qitalu as-sultani wa la al-khuruju alayhi li ahadin minan nas berkata Imam Ali al-Madini rahimahullahu taala tidak halal memerangi sultan dan tidak pula halal bagi seluruh manusia. Kainan man kan alladhi yakhruj 'ala as-sultan la yahillu lahu dhalik. Tidak halal baginya untuk melakukan hal itu, siapapun dia. Alimun, apakah dia seorang alim atau abid, atau dia seorang ahli ibadah, yad'i salah, yang mengaku sebagai orang yang soleh, atau qaid atau syekh kabilah atau غير ذلك, atau pemimpin kabilah dan selainnya. Kul man kharaj 'ala as-sultan al-muslim fa huwa mubtadi'un 'ala ghairi as-sunnah. Semua yang memberontak kepada pemimpin muslim maka dia adalah ahlul bid'ah, keluar dari sunnah. Wa qad rawa muslim fi sahihihi, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, an arfajah radhiyallahu anhu qala, an Arfajah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, barang siapa yang datang kepada kalian dan perkara kalian adalah ada pada seseorang, yuridu an yashqa 'asaakum aw yufarriqa jama'atakum, dia ingin, seorang tersebut ingin untuk memecahkan tongkat persatuan kalian dan memecah belahnya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Wa nahwuhu jaa aidan min hadits ukhra, dan selainnya datang dari hadis-hadis yang lain. Kama rawa muslimun an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, fi haditsin tawil wa fi akhirih, yaitu dalam hadis yang panjang yang pada akhir hadis, wa man bai'a imaman, disebutkan barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi, lalu dia memberikan tangannya dan penerimaan dalam hatinya, keridhaan hatinya, falyuti'hu in istata' ay mastata', maka hendaklah dia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, Allah berfirman, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wa qad qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan sungguh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kama fil Bukhari wa Muslim, sebagaimana dalam Bukhari Muslim, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa at-ta'ah, kami ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, yaqulu lana fi mastata'tum, beliau bersabda yaitu sesuai dengan kemampuan kalian. Wa nahwuhu aidan min hadits Jarir ibn Abdullah al-Bajali, dan selainnya juga dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in jaa'a akhar yunazi'uh fadribu 'unuqal akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang yang lainnya menentang penguasa yang pertama, maka bunuhlah dia. Qala ibn Amr bin al-'As, Abdullah ibn Amr, sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi, ay min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, aku mendengarkan dengan telingaku dan menjaganya atau memahaminya dengan hatiku. Wa hakadha fi as-sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian di dalam Bukhari Muslim dari hadza sayyid kitab as-salat. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. Kemudian kata Ali al-Madini rahimahullah, tidak halal memerangi sultan penguasa, tidak pula memberontak padanya, li ahadin minan nas, bagi siapapun dari manusia, barang siapa yang mengamalkan yang demikian itu maka dia adalah mubtadi, ahlul bid'ah, keluar di atas selain sunnah. Kalau najihir halaqah sebentar. Baqiya sa'atan, 2. Atau diberi. Baqiya ma'ak sa'atan. Masih tersisa 2 jam kata beliau. Akhwani, hadha al-ashl al-'azim kathura inhirafu an-nas fihi min qurun. Saudaraku sekalian, usul ini, هذا الأصل العظيم قد انحرف عنه كثير أو أكثر الناس من قرون كثيرة من أزمنة. Asal usul ini telah banyak menyimpang manusia dari sepanjang sejarah zaman. وهو أصل السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. Yang dimaksud adalah usul, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. وتحريم الخروج عليهم والطعن فيهم. Dan haramnya memberontak kepada mereka dan mencerca atau mencela mereka. والأمر بالصبر عليهم. Dan perintah untuk bersabar kepada mereka. في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, إنكم سترون بعدي أثرة. Sesungguhnya kalian akan melihat kedzaliman athara sepeninggalku. Wa ukarrir ya ikhwah, intabihu fil ahadith. Dan aku mengulangi wahai ikhwah, perhatikanlah hadis-hadis. Nabi Nabi alaihi salatu wassalam min akthar ma wasafa bihi man ya'ti fi ba'dahu aw afwan min akthar sifatin ja'at al athara. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat-sifat yakni khawarij, orang-orang la min sifat al-hukam ba'd al-hukam ba'dahu. Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadis menjelaskan hukam tentang sifat-sifat al-athara. Athar-athar banyak menjelaskan, athar-athar banyak yang la makna athar. يعني أن الحاكم يستولي على الثروات والأموال له ولمن أحب ويستولي على المناصب والولايات له ولمن أحب. نعم. Banyak dalam athar-athar menjelaskan tentang makna atharah, yaitu kedzaliman seperti mengambil harta dan yang semisalnya perbendaraan yang dimiliki oleh masyarakat. Alhamdulillah. وهذا كثير في الأحاديث. Dan ini banyak dalam hadis-hadis. Karena hadza a'zam sabab yakhruju bihi an-nasu 'ala al-hukam. Karena hal ini adalah merupakan sebab yang paling besar yang banyak terjadi mereka keluar dari untuk taat kepada waliul amr atau para penguasa. Imma tharawat wal amwal, baik itu karena sebab perbendaraan peninggalan atau perbendaharaan harta. Wa imma al-manasib wal wazarat wal ri'asah. Ataupun kedudukan-kedudukan dan yang semisalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam fasbiru hatta talqauni 'ala al-hawd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mendapati atharah tadi, hendaklah dia bersabar sampai dia menjumpaiku di telagaku. Wa mithluhu fi sahihain min hadits 'Abdullah ibn Zaid ibn 'Asim. Dan yang semisalnya juga adalah dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Wa fi sahihain min hadith Ibn Mas'ud, dalam Bukhari Muslim dari hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan peninggalku athara dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, yakni dari para sultan. Qala al-ulama al-athara fi dunya wal umur al-munkara fi din. Kata para ulama, al-athara yaitu dalam perkara-perkara dunia dan kemungkaran-kemungkaran dalam perkara akhirah. Qala as-sahabatu fama ta'muruna ya Rasulullah. Maka sahabat, para sahabat bertanya, kalau begitu apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Qala addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak-hak mereka dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hak-hak kalian. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, u'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma istar'ahum. Berikan hak mereka para penguasa, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan mereka. Wa fi sahih Muslimin an Wa'il ibn Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, qala jaa rajulun wasmuhu Salamatu al-Ju'fi radhiyallahu anhu, beliau berkata pernah datang seseorang yang bernama Maslama al-Ju'fi, Salama al-Ju'fi radhiyallahu taala anhu, qala ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, ara'aita in qamat 'alaina umara, bagaimana pendapatmu jika tegak pada kami para pemimpin-pemimpin, yas'aluna haqqahum, yang mereka menuntut hak mereka, ay min as-sam' wa at-ta'a wal bai'a wa ghair dhalik, jadi yakni hak dari mendengar dan taat dan selainnya, wa yamna'una haqqana, tetapi mereka mencegah dan mencegah memberikan hak kita, hak kami. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan pada kami ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengarlah dan taatlah, karena sesungguhnya pertanggungjawaban adalah atas mereka dan juga pertanggungjawaban atas kalian, yakni masing-masing. Wal ahadith fi dhalik kathira jiddan, hadith-hadith yang dalam hal yang demikian ini sangat banyak sekali. Fal mu'min yaqul sami'na wa ata'na lillahi wa li rasulih, maka seorang mukmin akan berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat karena Allah dan Rasulnya. Wa la yakhruj ala wali amrih la bil aqwal بإظهار الإنكار عليه والتشهير ولا بالأفعال. Mereka tidak memberontak, tidak dengan ucapannya terang-terangan, tidak pula dengan perbuatan-perbuatan mereka. ولكثرة هذه الأحاديث قال الشوكاني رحمه الله, dengan banyaknya hadis-hadis ini maka Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, كما في تفسيره فتح القدير, sebagaimana dalam tafsir beliau Fathul Qadir, qala wa qad waradat al adillatu sahihatu, beliau berkata telah datang dalil-dalil yang sahih, al balighatu adad al tawatur, yang mencapai jumlah mutawatir, al thabitatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang telah sahih dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thubutan la yakhfa ala man lahu adna tamassukin bis sunnatil mutahhara, yani dengan kesahihan yang tidak tersamarkan bagi orang yang sekalipun yang sedikit pengetahuannya tentang sunnah, bi wujubi ta'atil a'immati was salatin wal umara, yaitu wajibnya untuk mendengar dan taat kepada para sultan dan para amir, para pemimpin. Ila akhir kalamihi rahimahullah. Hingga akhir ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Adzan. Adzan ولا باقي؟ ما ادري. لم يأذن في الخارج. أستاذ يوسف. أذن صح. Belum. بقي أربع دقائق. طيب. ثم إن الإمام علي بن المديني كالإمام أحمد في أصول السنة. Kemudian Imam Al-Madini rahimahullah taala berbicara kepada Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Usul Sunnah. وهكذا الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة. Demikian pula Imam Abu Bakar Khalal dalam kitabnya Sunnah. ذكروا مسألة وهي, mereka menyebutkan suatu permasalahan yaitu قتال الخوارج واللصوص إذا هجموا واعترضوا عليك. كتاب. قتال الخوارج واللصوص إذا قطعوا الطريق عليك أو aradu qatlaka wa akhdha malik. Naam. Yaitu memerangi khawarij dan al-lusus, yakni para perampok atau pencuri, apabila mereka merampas hartamu. Limadha dhakara hadha? Mengapa mereka menyebutkan hal ini? Li amrayn. Karena dua hal. أولا قتال الخوارج الوارد في الأحاديث هذا من صلاحية الأمير. Yang pertama bahwa memerangi kaum Khawarij ini adalah merupakan salahiyah, yakni kemaslahatan hukuma atau penguasa. Idza ra'a qitalahum qatal al-Khawarij. Apabila mereka berpendapat untuk memerangi mereka, maka diperangi kaum Khawarij. Wa idza ra'a tarka qitalihim li maslahatin yaraha al-hakim taraka qitalahum. Apabila hakim memandang untuk meninggalkan untuk memerangi mereka, maka ditinggalkan, tidak diperangi. Walakin al-an idza kunta fi mahallin ba'idin an waliy al-amr fi at-tariq was-safar. Akan tetapi sekarang pembahasannya kalau engkau di tempat yang jauh. Fahajama dalam safar misalnya. Fa'tada 'alayka al-khawarij fi at-tariq aw al-lusus qutta' at-turuq. Lalu para perampok tadi, para pencuri tadi menghadangmu di jalan. Limadha farraqu bainahuma? Kenapa para ulama membedakan antara keduanya? La lahza, la ta'dhin. Lahza. Li'anna al-khawarij yaqta'una at-tariq wa ya'taduna 'ala an-nas diyana. Karena kaum Khawarij yakni merampok atau merampas harta seseorang itu karena diyanah, yakni karena agama, keyakinan mereka. Yatadayyanun bi takfirin nas wa istihlal amwalihim wa dima'ihim. Yakni mereka berkeyakinan sebagai agama mereka menghalalkan untuk merampok atau merampas harta kehormatan manusia. Wa ammal lusus fa innama yaqta'un at-tariq wa ya'tadun shahwatan dunyawiyyah. Adapun para perampok atau pencuri, maka mereka melakukan perampokan itu karena syahwat kepribadian, yakni duniawiyah, syahwat duniawiyah. Ma'rifatu tafasil dzalik ba'da al-adhan. Mengetahui rincian-rincian ini setelah azan insyaallah. Intabihu li hadhihi al-mas'al muhimma aidan. Perhatikanlah permasalahan yang penting ini. Hatta la yatasarra'a rajulun, hingga seseorang tidak terburu-buru. Idza 'aradu lahu fi at-tariq, apabila mereka dihadang di jalan. Fayaqul qad ja'at al-ahadith biqatlihim, lalu dia mengatakan telah datang hadis untuk membunuh orang yang menghadangnya. Fada'ni aqtul minhum man urid, maka biarkan aku membunuh siapapun yang aku inginkan. La hadha ma yajuz, maka tidak, ini tidak boleh. Lihadha dhakarul mas'ala hadith, oleh karena itu telah disebutkan dalam permasalahan ini. لأمرين الأمر الأول ذكرته قبل الأذان, yaitu karena dua hal, dan yang pertama aku telah sebutkan sebelum azan. الأمر الثاني أن الأصل عند أهل السنة تعظيم الدماء. Perkara yang kedua bahwa tujuan di sisi Ahlu Sunnati wal Jamaah adalah menganggap perkara darah, menumpahkan darah itu perkara yang besar. Jami'ul firq min al-khawarij wa ghairihim, seluruh firqah dari kaum Khawarij dan selainnya. Yastahinun bidima'il muslimin, mereka menganggap remeh dan ringan menumpahkan darah kaum muslimin. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah. Famin usulihim al-fariqa al-azimah, merupakan usul-usul, asas-asas mereka yang merupakan pembeda yang sangat jelas. Al-akhdhu biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadith Abi Bakrah, yaitu mengambil dengan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadith Bukhari Muslim dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Inna dima'akum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian. Wa amwalakum, harta kalian. وأعراضكم, kehormatan kalian. وأبشاركم, dan kulit-kulit kalian. حرام عليكم, haram atas kalian. كحرمة يومكم هذا أي يوم النحر, sebagaimana haramnya hari kalian ini, yakni hari nahar, hari penyembelihan. في شهركم هذا يعني شهر ذو الحجة, di bulan kalian ini, yakni di bulan Zulhijjah. في بلدكم هذا يعني في مكة البلد الحرام, di negeri kalian ini, yakni Makkah al-Haram. وقد قال صلى الله عليه وسلم, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Senantiasa seseorang kelapangan dalam agamanya selama dia tidak melanggar yang haram. والأدلة كثيرة جدا في تعظيم الدماء. Dalil-dalil sangat banyak sekali dalam menganggap perkara penumpahan numpahkan darah itu perkara yang besar. فمن أجل ذلك ينبهون على هذا. Dengan sebab itu para ulama memperingatkan hal ini. أما الجماعات فلا يبالون بالدماء. Adapun para jamaah-jamaah mereka tidak peduli dengan hal ini. فليمت من المسلمين الملايين. Mereka فيقولون ليمت الملايين من المسلمين. Nah, mereka mengatakan walaupun jutaan kaum muslimun ditumpahkan darahnya. كما قالوها في المظاهرات والخروج على الحكام. Sebagaimana mereka mengucapkannya dalam pemberontakan atau demo yang mereka lakukan di hadapan para hakim, para penguasa. وكما قالوها في استفزاز او في إثارة العدو الكافر الأقوى عليهم. Sebagaimana juga mereka mengucapkan di dalam terhadap kaum kafirin musuh-musuh agama ini. تصريحاتهم في هذا كثيرة. Ucapan-ucapan mereka yang terang-terangan dalam ini sangat banyak. فأحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في اليمن. Salah seorang jamaah dari Ikhwanul Muslimin dari mereka berkata. في وقت ثوراتهم على الرئيس السابق على الرئيس اليمني السابق yaitu ketika mereka memberontak terhadap penguasa Yaman yang terdahulu dan demo atau pemberontakan mereka يظهر هذا الإخواني في قنوات فضائية maka seorang ikhwanul muslimin ini nampak di tampak di media-media. ويقول إن الشعب اليمني عددهم 27 مليونا. Dan dia mengatakan bahwa masyarakat Yamaniin 27 مليون. 17 juta. مليون. Atau 27 juta jumlahnya. فليمت منهم 26 مليونا. يعني بالمظاهرات والخروج. Tidaklah mati dari mereka 6 juta yakni dari orang-orang yang melakukan demo dan tersisa 1 juta dalam hurriyah maka ini adalah puncak daripada meremehkan penumpahan darah terhadap kaum muslimin. والظاهر أن المليون الذين سيبقون يريدهم أن يبقوا أحياء هو وجماعته. Yang nampak yang mereka inginkan yang hidup dari 1 juta itu yang hurriya ini merdekakan dia adalah dan jamaahnya. الخوارج واللصوص إذا عرضوا للمسلم في طرق في الطريق وفي قطعوا عليه الطريق. Kaum khawarij dan para lusus perampok apabila mereka melakukan perampokan idza aradu nafsahu aw malahu apabila mereka menginginkan dalam perampokan itu adalah membunuh jiwa dan harta seseorang jaza lahu an yuqatilahum wa jaza lahu an yukhalli bainahum wa bain ma aradu maka boleh bagi seseorang tersebut untuk membunuh kaum khawarij itu atau perampok tersebut وإذا أرادوا نساءه dalam membela diri dan hartanya. لا تقرأ هنا. نعم. وإذا أرادوا عرضه ونساءه أن يعتدوا عليهن. Apabila mereka menginginkan untuk merusak kehormatan dan keluarga mereka. وجب عليه أن يقاتلهم دفاعا عن عرضه. Maka wajib bagi mereka untuk membunuh kaum khawarij atau perampok tersebut dalam hal membela kehormatan mereka. Qala al-Imam Ahmad amrun nisa'i shadid. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, perkara tentang wanita itu adalah perkara yang syadid, yang berat. Fa in qutila fa huwa fil jannah syahid insyaallah. Amrun nisa'i an ada خلاص انتهينا قال الامام احمد امر النساء شديد اي يجب ان يدافع عنهن يقاتل Imam Ahmad mengatakan bahwa perkara tentang wanita adalah perkara yang berat, yang wajib untuk dibela. Fa'idha qutila fahuwa syahid. Apabila dia terbunuh, maka dia syahid. Yurja lahu thawab syahada. Diharapkan baginya mendapatkan pahala syahid. Wa idza qatala al-akhar al-mu'tadi laysa alayhi syahid. Apabila dia membunuh yang lain, yakni membunuh orang yang melampaui batas, yang melakukan kedzaliman, maka tidak ada atasnya dosa. Lakin la yaqsid qatlahu mubasharah. Akan tetapi dia tidak bermaksud membunuh langsung. Idza khafu wa indafa'u bidun al-qatl fa'ala ma huwa dun al-qatl. Apabila dia melakukan pembelaan diri tanpa harus membunuh, maka dia jangan membunuhnya. Istata'a an yasila ila waliy al-amr akhbarahu. Kalau dia mampu untuk menyampaikannya kepada penguasa, maka hendaklah dia melakukannya. Istata'a an yukallima man yarda'uhum fa'al. Kalau dia mampu untuk meminta tolong pada yang lainnya yang bisa menolongnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dafa'ahum bitakhwif wa itlaq an-nar ila makanin ba'id faharabu khalas yakfi. Naam. Idza fa'ala dhalik yakfi. Naam. Kalau dia telah melakukan hal itu, maka cukup baginya. La yajuz an yutaridahum. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengejarnya. Karena hadza min salahiyatid daulah al-hukumah as-sultan. Karena itu adalah merupakan kemaslahatan daulah atau penguasa. Wa idza amsaka wahidan minhum. Apabila dia bisa mampu menangkap salah seorang dari mereka, la yajuz an yuqima alaihi al-had. Maka tidak boleh dia secara pribadi menegakkan had, hukum had padanya. Wa inna ma yusallimuhu lil hukumah wad daulah. Akan tetapi dia serahkan kepada daulah atau penguasa. Wa idza juriha ahadun min al-mu'tadin min al-khawarij wal lusus. Apabila terluka dari kaum khawarij atau para pencuri perampok tadi, la yajuzu lahu an yujhiza alayhi, yani yukammil alayhi bil qatl. Maka tidak boleh dia kemudian melanjutkan untuk membunuhnya. Hadza ghairu jaizin lahu. Hal ini tidak boleh. Innama udhina lahu an yadfa'a an nafsihi wa yuqatilahum. Akan tetapi diizinkan bagi dia untuk membela dirinya dan memeranginya. La an yataqassada qatla kulli wahidin minhum. Dia tidak ada niat untuk membunuh seorang pun dari mereka. Wala an yuqima al-hudud 'alayhim wa yantaqim. Tidak pula dia menegakkan had atas mereka tadi, kaum khawarij atau para perampok tadi, sebagai bentuk emosional pada dirinya. Fanzuru ila 'azamat usul as-sunnah wa at-tadayyun al-haq. Maka lihatlah bagaimana usul-usul sunnah yang menjelaskan tentang kebenaran ini. La tastajib lil 'awaqif wala lil ghadab. Jangan engkau cepat emosional atau marah. Wal'an naqra. Qala wa yahillu qitalu al-khawarij wal lusus idza 'aradu lir-rajul fi nafsihi wa malihi aw ma duna nafsihi. Berkata Imam Ali Al-Madini rahimahullah, dan halal memerangi kaum khawarij dan para perampok apabila mereka menghadang seseorang dirinya dan hartanya, aw ma duna nafsihi atau selainnya, falahu an yuqatila 'an nafsihi wa malihi hatta yadfa'a anhu fi maqamihi dhalik, yani ma yadhhab yatabba'uhum. Nah, maka dia berhak untuk memerangi kaum khawarij tadi dalam membela dirinya dan hartanya pada posisi, pada kedudukan seperti itu. Wa laysa lahu idza faraquhu an yatlubahum wa la yattabi' atharahum. Tidak berhak bagi dia apabila kaum khawarij tadi atau para perampok tadi telah pergi meninggalkannya, lalu dia mengejarnya dan mengikut memburu mereka. Waqad salima minhum. Dan sungguh dia telah selamat dari mereka. Dzalika ila al-a'immah ay al-hukam. Yang demikian itu diserahkan kepada para pemimpin. Innama huwa yadfa'u 'an nafsihi fi maqamihi fi makanihi. Hanyalah dia membela dirinya pada posisi, pada tempatnya. Wa yanwi bi jahdihi alla yaqtula ahadan, innama yadfa'uhum. Nah, dan dia bertekad, berniat dengan sungguh bahwa dia tidak ada niat untuk membunuhnya seorang pun dari mereka. Fa in ata ala yadihi yani qutil wahid minhum huwa la yaqsidu qatlahu fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'ada Allahu al maqtul. Jika dia ternyata dalam membela dirinya dalam kejadian tersebut lalu terbunuh dari salah seorang dari mereka, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari yang dibunuh. Wa in qutila huwa fi tilka al-hal wa huwa yadfa'u 'an nafsihi wa malihi rajawna lahu ash-shahadah kama fil athar ay al-hadith. Kalau seandainya dia terbunuh pada kondisi itu dalam membela diri dan hartanya, maka diharapkan dia mendapatkan pahala syahid sebagaimana datang dalam athar. Kama fi hadith Abdullah bin Amr wa ghairihi man qutila duna malihi wa man qutila duna 'irdhihi fa huwa syahid. Nah, sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang terbunuh dalam membela dirinya, hartanya dan jiwanya, kehormatannya, maka dia adalah syahid. Wa jami'ul athar innama umira bi qitalihi wa lam yu'mar bi qatlihi. Farq bainal qital wal qatl. Dan seluruh athar-athar hadis-hadis hanyalah memerintahkan untuk memeranginya, tidak untuk membunuhnya. Maka bedakanlah antara memerangi dan membunuh. Ini adalah perbedaan yang ke-8. Ini adalah perbedaan yang ke-8 dengan tambahan dari 7 perbedaan yang telah disebutkan ba'da zuhur. Wa la yuqimu 'alaihi al-hadd. Kemudian kata Ali al-Madini rahimahullah, walakinahu yadfa'u walakinahu yadfa'u ila man wallahu Allahu amrah fayakun huwa yahkumu fi. Tidak boleh dia menegakkan had secara pribadi, akan tetapi dia menyerahkan khawarij atau perampok tadi kepada waliul amr atau kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pemerintah penguasa, lalu dialah yang menghukuminya. Thumma dzakara mas'alatan ukhra tata'allaqu bil hudud. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang lain, yaitu terkait dengan masalah hudud. Wa hiya rajmuz zani al muhsan. Yaitu rajmuz zani al muhsan. Yaitu merajam orang yang berzina yang telah muhsan, yakni yang telah pernah menikah. Limadza dzakaru? Mengapa para ulama menyebutkan hal ini? Li'anna min ahli al-bid'i qadiman wa hadithan man yunkiru ar-rajm. Karena ahlul bid'ah di zaman terdahulu dan yang setelahnya ada dari mereka mengingkari perkara rajam ini. Ka ba'dhi firaqil khawarij. Seperti sebagian kelompok khawarij. Wa min al-mu'asirin yunkiruhu 'adad min ashab al-madrasah al-'aqliyah. Dan dari kaum yang sekarang yang mu'asirin, sekelompok dari mereka mengingkari hal ini dari kama yunkiruhu Yusuf al-Qaradawi, sebagaimana diingkari oleh Yusuf al-Qaradawi. Wa syaikhuhu Muhammad Abu Zuhrah, dan gurunya adalah Muhammad Abu Zuhrah. Abu Zuhrah wa ghairuhum min al-madrasah al-mu'taziliyah al-aqlaniyah al-mu'asirah, dan selainnya dari madrasah-madrasah Mu'tazila yang mengagungkan akalnya. Qala wal rajmu ala man zana wa huwa muhsan. Kemudian beliau al-Madini rahimahullah berkata, dan dirajam atas orang yang berzina dalam keadaan dia telah pernah menikah. Al-muhsan man sabaqa lahu an tazawwaja zawajan sahihan wa wati'a. Naam. Muhsan adalah orang yang telah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Wati'a. Qala idza i'tarafa bidzalik ay zani. Yakni apabila yang berzina itu mengetahuinya, yakni mengakuinya. Wa qamat 'alaihi al-bayyinah. Dan telah tegak padanya bayyinah, yakni bukti. Wal bayyinah fi az-zina aqwa al-bayyinat, 4 syuhud. Dan bukti dalam berzina adalah 4 orang saksi. 'Udul. Yang adil. Ra'auhu. Yang mereka 4 orang itu telah melihatnya. Yani ishqun anha. Ada صعب شلون ra'auhu haqiqatan ra'au 'udwahu fi farjiha. Mereka melihatnya dengan sebenar-benar penglihatan, yakni timba masuk sumur. Amma idza lam yakunu ra'u dzalika haqiqa fala yajuz lahum an yashhadu. Adapun jika mereka tidak melihat dengan penglihatan yang sebenar-benarnya, maka tidak boleh ditegakkan padanya apa rajam. Al-qatl asy-syahadah fihi itsnan. Al-qatl diharus dipersaksikan oleh dua saksi. Al-mal itsnan, sariqah. Al-mal syahidan. Aywa. Asy-syahadah 'ala as-sariqah itsnan. Orang yang mempersaksikan atas pencuri itu dua orang, dua saksi. Wasyahada 'ala al-qatl anna fulan qatala fulan itsnan. Orang yang bersaksi atas pembunuhan juga ada dua saksi. Wasyahada 'ala az-zina arba'ah. Adapun para saksi untuk orang yang berzina adalah empat saksi. Himayatan lil a'rad. Adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan. Wa hatta la yatasarra'a an-nas fi ittiham an-nas bil fahishah. Hingga dengan itu orang-orang tidak tergesa-gesa untuk menuduh seseorang dengan perbuatan yang keji tersebut. Wa kull man rujima min 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-qada' al-mu'asir kulluhum bil i'tiraf. Semua orang yang dirajam mulai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman kita sekarang ini, semuanya mereka disyaratkan dengan i'tiraf, yakni mengakui perzinahan tersebut. Yaqul katsirun min ahli al-'ilm la yu'raf hadithat had zina uqimat bil bayyinah al-arba'ah. Berkata sebagian ahli al-'ilm, minhum Ibn Taymiyyah wa ghayruh, di antaranya Imam Ibn Taymiyyah dan selainnya, la yu'raf haditha wahida uqima fiha uthbita fiha az-zina bi shahadat arba'ah. Yani tidak didapati. Wa'id. Naam syekh. La yujad hadithat zina uqima 'alayha al-had bi shahadat arba'ah. Kull al-mawjud bil i'tiraf. Naam. Tidak ditemukan dalam kasus perzinahan ini seseorang dibunuh karena berzina dengan empat saksi, tapi semuanya dengan cara i'tiraf, yaitu pengakuan dari yang berzina tersebut. Wa man waqa'a fi hadhihi al-fahisha hal al-afdal an ya'tarif liyuqam 'alayhi al-had aw yastur nafsah. Barang siapa yang terjatuh dalam zina, apakah dia kemudian ditegakkan padanya rajam tanpa ada pengakuan darinya? Al-afdal an yastura nafsah. Yang utama adalah hendaklah dia menutupi dirinya kalau dia jatuh dalam zina. Wa yatuba ila Allah. Dan hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsin al-amal. Baik. Qala Ibn al-Madini rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajama al-a'imma ar-rashidun min ba'dih. Aywa. Aina syekhna? Hadha ya syekh. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده. نعم. Kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rajam dan juga para imam ar-rasyidun setelah beliau melakukan rajam. Ahadits rajm an-nabi sallallahu alaihi wasallam sittah. Hadits ahadits sittah waqa'i yani. Nعم. Hadits atau kejadian perajaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada enam kejadian. Hal adzkuruha am qad ta'iba al-mutarjim wa ta'ibtum? Ma adri. Ya ustaz. Naam. Hal adzkuruha bi ikhtisar aw qad ta'iba al-mutarjim? Khalas naktafi bi hadha. Ya'ni anna waqa'i' rajm an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka rajmihi al-ghamidiyyah. Nah, yakni kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti beliau merajam wanita Ghamidiyah. Wa Ma'iz radhiyallahu anhum. Kemudian Ma'iz bin Malik. Wa imra'at ar-rajul alladhi i'tarafat waghdu ya Unais ila imra'ati hadha. Naam. Kemudian istri seorang lelaki yang mengakui. Wal yahudiyyain alladhaini zanaya. Naam. Wal yahudiyyain alladhaini zanaya. Dan dua Yahudi yang telah berzina. Al-mim wa haditha ukhra hiya al-Juhaniyah. Qila na'am. نعم. طيب. بقيت مسألتان ذكرهما ابن المديني. Tersisa dua masalah yang disebutkan oleh Imam Ali Al-Madini rahimahullah. أسألكم صريحا هل نأخذهما ولا نكتفي بما تقدم وقد تعبتم وتعب المترجم. Aku menyebutkan dengan soroha, dengan jelas terang pada kalian, apakah kita menyebutkannya atau kita berhenti sampai di sini karena kalian capek atau baqiya rubu' sa'ah turidun nusalli isya thumma na'ud lil mas'alatain kalian ingin salat isya dulu kemudian kita mengambil dua masalah tersebut al-aba'ul mawjudun amma al-ummahat wal akhawat fa hunna ba'id ma nasma' ra'yuhunna. Nah, Syekh bertanya pada kalian, apakah kita lanjutkan ba'da salatul isya? Nusalli al-isya. Hakadha. Thumma nuwasil. Karena baqiyat mas'alatan faqat. Mas'alat al-jannah wal nar makhluqatan al-ana mawjudatan la tafniyan wa la tabidan. Khalaq alhamdulillah wa salatkum wa mas'alat bima yu'raf aydan mimma yu'raf bihi as-sunni min ghairihi. محبة أئمة السنة في القرون وفي عصره والبغض لأهل البدعة أي مسألتان فإن استطعنا أن نأخذها بعد العشاء وإلا فقد وصلتكم والحمد لله okay. أعطي مجمل المسألتين نعم يعني الشيخ akan melanjutkan dua masalah yakni setelah salat isya yakni tersisa masalah anna al-jannata wan nar mawjudatan makhluqatan al-an surga dan neraka apakah dia telah dicipta dan ada sekarang wa annahuma la tafniyan wa la tabidan dan kedua surga dan neraka itu tidak kekal apa kekal dan tidak akan hancur wal mas'alah tsaniyah dan masalah yang kedua adalah anna min alamat as-sunni bahwa di antara alamat sunni wa salamat manhajih dan keselamatan manhaj mereka mahabbatuhu li a'immatis sunnah adalah kecintaan mereka terhadap imam-imam sunnah al-madhin wal-mu'asirin yang telah terdahulu ataupun yang sekarang wa bu'duhu wa bughduhu li ahli al-fitnati wal-bid'ah dan jauhnya mereka dan bencinya mereka terhadap ahli al-bid'ah wa ijtinab al-ghulu dan meninggalkan ghulu wal-ara' dan pendapat-pendapat semata wa ahlihima dan ahli gulu dan ahli ra'yu hadha akhir ma dzakarahu rahimahullah ini akhir yang disebutkan oleh Imam Ali Al-Madini rahimahullah fa sanaktafi bi hadha al-mujmal kita akan mencukupkan dengan global ini wa akhtimu hadhihi ad-daura wa hadhihi al-liqa'at dan aku akan menutup daurah ini dan perjumpaan kita ini bima ibtada'tu bihi dengan apa yang aku mulai dengannya min syukrillah tabaraka wa taala ala ni'amihi wa taysirih dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan kemudahan dari Allah thumma syukr al-hukuma al-indonesiyah waffaqaha Allah wa a'ana kemudian bersyukur kepada pemerintah Indonesia semoga Allah memberi taufik kepadanya dan menolongnya wa syukr al-asatidha min al-lajna wal musyrifin al-munazzimin li hadhihi ad-daura dan juga syukur kepada para asatidah dan kepada para panitia-panitia yang mengurus daurah ini Ustaz Abdul Rahim wal Ustaz Tahmid wal Ustaz Ghazali wal Ustaz al mutarjim ma'ana arifin wal Ustaz Hasan wal Ustaz Arshad wal Ustaz Uthman wa jami' al ikhwa al asatidah al hudur nah para asatidah Ustaz Abdul Rahim Ustaz Tahmid arafu al asma insyaallah Ghazali wa ashkur jami' al aba' wal ummahat wal ikhwa wal akhawat al hadirin dan aku juga berterima kasih kepada seluruh para hadirin dan para akhawat al qaribina min hadha al ma'had ma'had al wasatiyah atau alladhina safaru min mudun ukhra yang mengurus ma'had ini yaitu ma'had al wasatiyah atau orang-orang yang al wasatiyah ma'had al wasatiyah dan orang-orang yang datang para musafirin dalam perjumpaan ini atau dalam daurah ini. As'alullah an yubarika lil jami'i fi a'marihim wa a'malihim wa amwalihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi kita semua dalam diri-diri kita, dalam amalan-amalan kita, dalam harta-harta kita. Wa as'aluhu ta'ala an yubarika lana fi ma akhadhna min al-'ilm wal masail. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua dari apa yang kita tuntut yaitu dari ilmu dan masalah-masalahnya. Wa an yazidana wa jami' ikhwanina min al-'ilmi an-nafi' wal 'amali shalih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan soleh. Wa usi al-jami' bis-sabri 'ala as-sunnah. Dan aku wasiatkan pada seluruhnya pada semuanya untuk bersabar di atas sunnah. Wa tamassuki biha. dan berpegang teguh dengannya. Fa innal bid'a wal fitana katsiratun. Karena bid'ah dan fitnah-fitnah sangatlah banyak. Wa usil jami' bis sabri ba'dihim 'ala ba'd. Dan aku juga wasiatkan pada semuanya untuk bersabar sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang cantik. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu untuk kaum mukminin. Wa usil jami' bis sabri 'ala da'watin nas. Dan aku wasiatkan pula pada seluruhnya untuk bersabar dalam mendakwai manusia. Ittaqullah wa 'allimun nas. Bertakwalah kepada Allah dan ajarilah manusia. Fi kulli makanin taqdirun. Dalam seluruh tempat sesuai kemampuan kalian yang kalian mampu. Wa fi at-tariq wa fil masjid haitsuma tahtajun ila ta'lim ahad 'allimuh. Di jalan atau di masjid, dalam keadaan yang kalian mampu untuk mengajari manusia, maka ajarilah mereka. Fi 'amalik zumala'uk yahtajun ila al-'ilm alladhi 'indak. Fi 'amalik, dalam amalanmu terhadap saudara-saudaramu, man hawlak, di orang-orang yang di sekitarmu, la man hawlak khalas man hawlak, nah, di tempat kerjamu atau orang-orang yang di seputarmu, sayahtajun ila al-'ilm alladhi qad 'alimtah, mereka butuh terhadap ilmu yang engkau telah mempelajarinya. Fabuthul ilm, maka tebarkanlah ilmu. Wanshuruh, sebarkanlah. Ala qadr ma ta'allamtum, sesuai dengan kadar ilmu yang kalian pelajari. Wala tatakallam bi syai'in la ta'lamuh, jangan kalian berbicara dengan sesuatu yang kalian tidak berilmu dengannya. Fi dinillahi 'azza wa jalla, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dhalika min 'azimil muharramat, karena yang demikian itu adalah keharuman yang besar. Wa ahsinu al-adaba ma'a mudarrisikum wa asatidatikum, dan beradablah, berbuat baiklah kepada para guru-guru kalian, para mudarris dan mudarris kalian. Al-adab asy-syar'i, yaitu adab yang syar'i. Min ghairi ghulu wa la taqsir, dengan tanpa berlebihan dan juga tanpa berkurang-kurangan. Washkuru likulli man asada man a'ta man sana'a lakum ma'rufa, berterima kasihlah kepada seluruh orang yang memiliki andil dalam berbuat baik kepadamu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'una, jika kalian tidak mendapati sesuatu yang kalian dapat membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh, hingga engkau telah melihat dirimu bahwa sungguh engkau telah membalasnya dengan doa tersebut. Wa usikum bittaharri wattathabbut fil ilm, dan aku wasiatkan pula pada kalian untuk bersungguh-sungguh dan teliti dalam ilmu. Falaysa kull ma taqra'uhu aw tasma'uhu taqbaluh, tidak semua apa yang engkau baca dan engkau dengarkan engkau menerimanya. Wa khassatan ma yunqal 'anil salaf wal ulama, khususnya ilmu yang dinukil dari para salaf dan para ulama. Wa tathabbatu bil umuri kulliha wa ta'annaw, dan hendaklah kalian mengcrosscheck dalam segala sesuatu dan berta'anni, yakni berhati-hati. Fa innal anatha min ar-rahman wal 'ajalata min asy-syaitan, karena berhati-hati adalah dari Allah yang Maha Rahman dan tergesa-gesa adalah dari syaitan. Allahumma inni as'aluka li akhi al-ustaz Abdul Samad an taghfira lahu wa tarhama. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, kepada saudaraku Abdul Samad, semoga engkau mengampuni dan merahmatinya. Wa tatajawaz anhu, dan mengampuni dosanya. Wa tunawwira lahu fi qabrih, dan menerangi kuburannya. وترفع له درجاته في عليين, dan mengangkat derajatnya di عليين. وجميع والدينا وإخواننا وموتى المسلمين, dan seluruh orang tua kita dan saudara-saudara kita dan seluruh kaum muslimin. وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه ونلقاكم بإذن الله في زيارة أخرى. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kalian semua dan kami akan bertemu kalian lagi insyaallah pada waktu yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Muhammad wa la anaqim shalah. Jazakumullah khairan.